Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Masih terkait pembahasan tentang nawasibul mubarak, kata-kata atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mubarak. Kita sudah sampai pada huruf yang ke-10 yaitu au. Kemudian ada beberapa latihan. Tetapi sebelumnya ada yang terlewatkan, artinya pembahasannya diakhirkan, yakni tentang huruf fa dan wawu, atau jawab dari fa dan jawab dari wawu. Dan insyaallah akan dibahas, akan kita pelajari saat ini. Al jawabu bil fa'i wal wawi. Majrur ya, wal wawi. Jawab dengan fa dan dengan wawu. Qala al-musannif, berkata musannif, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala dalam matan Al-Jurumiyahnya, terus dalam pembahasan nawasibul mubarak, kemarin disebutkan ada 10, kemudian di antara ini yang ke-8 dan ke-9. Wal jawabu bil fa'i wal wawi, jawab dari fa dan wawu. Ya. Jadi wal wawi itu diatafkan dengan bil fa'i wal wawi. Ya. Qala syarihu, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ay yansibul jawabu ya, idza qtarana bil fa'i au bil wawi. Jadi jawab, ya, jawab di situ apa? Dari suatu kalimat kemudian ada jawabannya, ada apa? Tanggapannya atau semisal semacam itu. Jawab tersebut itu menasabkan, ya, menasabkan fi'il mudhari' jika jawab tersebut bersambung dengan fa atau bersambung dengan wawu. Al-fa'u yakni fa'a sababiyyati. Fa di sini, fa yang dimaksud di sini adalah fa sababiyah. Artinya fa yang menunjukkan makna sebab, hubungan sebab akibat. Yang sebelum fa itu menjadi sebab pada yang sesudah fa. Jadi itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini. Maka disebut dengan fa sababiyah. Wal wawu yakni wawal ma'iyati. Adapun wawu yang bermakna wawul ma'iyah. Jadi wawu di sini yang menunjukkan ma'iyah, kebersamaan. Ya, dari kata ma'a, bersama, ya, tetapi menggunakan lafaz wawu. Ya, jadi wawu tersebut menunjukkan makna kebersamaan, berbarengan. Ini. Jadi wawu dalam bahasa Arab ada beberapa macam makna. Ya, tidak hanya diartikan dengan dan, ya, tapi sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteksnya. Ada wawul ataf, ada wawul qasam untuk bersumpah, dan juga ada wawul ma'iyah. Ada lagi apa? Wawul hal. Wawu, wawu yang menunjukkan keadaan. Jadi wawu ada beberapa macam faedah, beberapa macam makna. Fa juga demikian. Maka di sini diperjelas. Fa-nya adalah fa sababiyah. Kemudian wawunya adalah wawu ma'iyah. Jadi tidak sembarang fa. Dan juga tidak sembarang wawu. Ini. Hadhanil harfani idza kana jawaban li wahidin min umurin tis'atin. Ya. Dua huruf ini yaitu fa sababiyah dan wawu ma'iyah, jika keduanya itu menjadi jawab, ya, apa tanggapan atau semacam itu pada salah satu dari 9 perkara. Ya, li wahidin min umurin tis'atin, satu dari 9 perkara. 9 hal. Maka nusiba bihima al-fi'lu, fi'ilnya, fi'il mudhari' sesudahnya itu dinasabkan dengan sebab keduanya. Jadi ada satu kalimat, ya, kemudian diikuti jawabnya, ya, diikuti semacam tadi tanggapannya ataupun kelanjutannya sebagai jawaban, sebagai tanggapan dari kalimat sebelumnya, itu dihubungkan dengan fa sababiyah ataupun dihubungkan dengan wawul ma'iyah, maka fi'il mudhari' sesudah fa sababiyah dan juga fi'il mudhari' sesudah wawul ma'iyah itu nanti menjadi mansub. Ini. Jadi sebab mansubnya adalah fa sababiyah ataupun wawul ma'iyah tersebut yang menjadi jawab dari kalimat sebelumnya. Yujma'u afwan, yajma'u ya. Fi'ilnya maklum. Yajma'u hadhihi al-umura tis'ata qauluhu. Ya. Ucapan seorang penyair ini mengumpulkan ya perkara-perkara sembilan ini. Jadi ucapan dalam syair ini mengumpulkan ke sembilan perkara ini, sembilan hal ini. Yakni ya, jadi disusun dalam bentuk manzum atau syair ya. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadhihimu tamanna warju kadza kan nafyu qad kamala. Mur yang pertama, wad'u kedua, wanha tiga, wasal empat, wa'rid lima, lihadhihim haddi itu enam, tamanna tujuh, warju delapan, kadzaka annafyu, annafyu sembilan. Sembilan perkara ini terkumpul dalam bait syair ini. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadhihimu tamanna warju kadzaka annafyu qad kamula qad kamula ya. Fa'ula ya fi'ilnya. Kalau arti secara harfiahnya, arti secara bahasanya ini, bait ini, mur, perintahlah, wada'u, serulah, panggillah, wanha, atau wada'u di sini berdoalah, ya, wanha, laranglah, wasal, tanyalah, wa'rid, dan memohonlah, ya, nanti akan dijelasin insya Allah, tapi arti secara lafiah, arti secara lafad begitu ya, wa'rid, memohonlah, memintalah, lihadhihim untuk dorongan anjuran pada mereka, tamanna beranganlah, warju harapkanlah, kadzakan nafyu demikian pula annafyu penafian, qad kamula sungguh keduanya sempurna. Dijelaskan di sini satu persatu dari sembilan perkara ini. Yang pertama, mur, yakni maksudnya apa mur, yakni idza waqa'atil fa'u wal wawu fi jawabil amri. Jika fa dan wawu tersebut ya, di sini hanya disebut fa dan wawu, tetapi maklum tadi sudah disebutkan fa yang dimaksud apa? Fa sababiyah, dan wawu yang dimaksud adalah wawul ma'iyah. Dan di sini lafadznya kan ma'rifah, al fa'u al wawu ma'rifah, berarti yang dimaksud tadi ya fa sababiyah dan wawul ma'iyah. Jika fa dan wawu tersebut terletak sebagai jawab dari amr. Fa dan wawu itu terletak sebagai jawab dari amr, dari perintah. Fa innal fi'la yunsabu bihima, maka fi'ilnya, fi'il mudhari' sesudahnya itu dinasabkan dengan sebab keduanya. Bagaimana? Jelaskan dalam contoh. Jadi kaidahnya perhatikan atau lebih diperjelas dengan contoh yang ada. Misalhu contoh, aslim fa tadkhulal jannata, aslim masuk Islamlah engkau, bentuk apa ini? Amr, perintah, aslim perintah ya, amr ini fi'il amr menunjukkan amr perintah, aslim masuklah Islam engkau ya. Kemudian jawabnya apa? Jawab dari amr ini apa? Fa tadkhulal jannata, dihubungkan oleh fa. Ya. Kemudian fi'ilnya tadkhula, mansub dengan sebab fa tersebut. Ya, dijelaskan, aslim fi'lu amrin. Bukan fi'lun ya, tapi fi'lu. Aslim fi'lu amrin. Aslim di sini adalah fi'il amr. wal fa'u li sababiyyati, dan fa'nya adalah untuk sababiyah. Fatadkhula ini sababiyah. Maksudnya apa sababiyah? Yakni fa bi sababi islamika, dengan sebab Islammu tersebut, dengan sebab engkau masuk Islam tersebut, kamu akan masuk jannah. Jadi hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Masuk Islam. Akibatnya masuk jannah. Nah, ini menunjukkan apa? Sebab akibat. Maka fa'nya ya, ini bermakna sababiyah. Dari sisi makna dulu ya, ini disebut dengan fa' sababiyah, demikian menunjukkan hubungan sebab akibat. Sebabnya masuk Islam, kemudian akibatnya berikutnya apa? Masuk jannah. Maka dari sisi makna ini adalah fa' sababiyah. Ya. Kemudian fi'il yang berikutnya, fi'il yang sesudah fa' bagaimana? Tadkhula, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang mansub, bi fa'is sababiyyati, dengan sebab fa' sababiyah tersebut. Ya. Kemudian wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi fi'il mudhari' itu mansub dengan sebab apa? Fa' sababiyah. Kenapa? Karena fa' sababiyah itu sebagai jawab dari amr. Dari sisi hurufnya, fa' itu menunjukkan sababiyah, sebab akibat. Tapi dari sisi letaknya dalam kalimat, terkait dengan hubungannya dalam kalimat, fa' itu merupakan jawab dari amr. Aslim. Fa' tadkhula. Ya, ini jawab dari amr. Aslim, masuk Islamlah engkau. Lantas kalau sudah masuk Islam bagaimana? Jawabnya apa? Atau berikutnya apa? Fatadkhulal jannata. Ini. Jadi jawab itu semacam itu ya. Ada kalimat sebelumnya, kemudian ada kalimat sesudahnya sebagai tadi jawaban ataupun tanggapan ataupun yang semisal dari itu, dari yang sebelumnya tadi. Nah, di sini dihubungkan dengan fa, dan fa tadi menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, yang demikian maka apa? Fa sababiyah itu menasabkan fi'il mudhari' sehingga menjadi fatadkhula. Jadi ada dua sisi, ada artinya bisa dipisahkan, dibedakan dari sisi huruf fa'nya sendiri menunjukkan sababiyah, kemudian dari sisi dalam kalimat dia sebagai jawab dari amr sebelumnya. Kemudian pengaruhnya menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Ini. Ini yang pertama. Itu makna dari mur, ya. Tsanian yang kedua, ud'u. Yakni ad-du'a'u. Ud'u maknanya apa? Ad-du'a, doa, ya, permohonan, permintaan kepada Allah Ta'ala. Wa huwa muwajihun lillahi azza wa jalla. Yakni doa yaitu apa? Muwajihun, menghadap, ya, menghadap pada Allah Ta'ala. Menghadap, meminta, memohon, ya, kepada Allah Ta'ala, azza wa jalla. Fataqulu, misalnya, engkau mengatakan, ya, untuk membandingkan saja ya, di sini fataqulu, ada fa ya, fataqulu, tapi taqulu, tidak mansub ya. Kenapa? Ini bukan fa sababiyah. Ya. Sehingga tidak menasabkan. Kalau tadi fa tadkhula itu fa sababiyah, maka menasabkan. Ya, ada beberapa macam fa ya. Maka beda. Ya. Ini fa taqulu. Taqulu fi'il ini marfu. Padahal didahului apa? Fa. Kenapa? Itu bukan fa sababiyah dan bukan terletak dari 9 perkara itu nanti. Sehingga fa ini tidak menasabkan. Maka tadi diperjelas fa sababiyah. Ini. Kalau bukan fa sababiyah maka tidak menasabkan. Fa taqulu ya, sehingga maka engkau mengatakan misalnya contoh untuk ud'u tadi, Rabbi waffiqni fa'amala shaliha. Wahai Rabbku, berikan taufik padaku. Taufik itu hidayah, petunjuk ya, bimbingan. Berikan petunjuk, bimbingan ya, padaku. Fa'amala shaliha, sehingga aku bisa beramal yang soleh, supaya atau sehingga ya, sehingga aku bisa beramal yang soleh. Ini ad-du'a'u fi waffiqni, doa pada kalimat waffiqni, berilah taufik, berilah hidayah, bimbingan, petunjuk padaku. Ini doanya, permohonan kepada Allah Ta'ala. Ini kalau dilihat dari sisi bentuk fi'ilnya, memang fi'il amr ya. Wafiq itu bentuk fi'il amr. Tapi dari sisi makna, karena ini ditujukan kepada Allah, maka di situ bermakna doa. Jadi bukan amr. Itu dibedakan. Ya. Ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membedakan. Dari sisi makna berbeda. Ya. Walaupun dari sisi lafad sama-sama fil amr, tapi kalau itu ditujukan kepada Allah, maka di situ disebut dengan doa. Ya. Jadi bukan amr, karena tidak secara adab juga tidak mungkin atau tidak pantas untuk memerintah Allah Ta'ala. Ya, tapi kita memohon, meminta kepada Allah Ta'ala. Ini. Jadi ini disebut doa. Ya. Walaupun tadi lafadznya sama dengan amr ya, tapi secara makna ini ditujukan kepada Allah, maka disebut dengan doa. Kemudian walfa'u fa'nya fi a'mala li sababiyyati. Fa' yang masuk pada fi'il a'mala itu untuk sababiyah. Artinya apa? Menunjukkan hubungan sebab akibat. Diberikan hidayah taufik oleh Allah, itu sebabnya, akibatnya apa? Akan bisa beramal dengan yang saleh. Ini fa'nya sababiyah. Kemudian a'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'is sababiyyati, fi'il mudhari' mansub dengan sebab fa' sababiyah, wa 'ala nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi fa'nya itu sababiyah, kemudian dia terletak sesudah doa. Maka dia menasabkan fi'il mudhari'. Jadi ada dua sebab. Yang pertama fa'nya itu sababiyah, yang kedua letaknya sesudah doa. Kalau yang tadi letaknya sesudah amr. Gitu ya. Jadi ada dua sebab untuk menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Ini. Qala syair, contoh yang lain ucapan seorang penyair, Rabbi waffiqni fala a'dila an sananis sa'ina fi khairis sanan. Ya. Wahai Rabbku, ya, bimbinglah aku, berilah hidayah padaku. Fala a'dila an sananis sa'ina. Maka ya, sehingga ya, aku tidak akan menyimpang dari jalannya as-sa'ina fi khairis sanan, orang-orang yang mengusahakan pada sebaik-baik jalan. Sanan itu artinya tariqah, jalan. Ya. Rabbku, wahai Rabbku, ya, berilah hidayah, petunjuk, bimbingan padaku sehingga aku tidak menyimpang dari jalannya orang-orang yang mengusahakan sebaik-baik jalan. Ini ucapan dalam sebuah syair ya. Ini. Waffiqni, ini doa. Ya. Kemudian sesudahnya ada fa. Fa-nya sababiyah, menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka dia menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. A'dila. Ini fi'il mudhari'nya mansub dengan sebab fa' sababiyah tersebut. Ini. Walaupun ada la, la di sini la an-nafiyah, dia tidak berpengaruh terhadap i'rab. Ya, an-nafiyah ya, tidak berpengaruh sehingga a'dila dia mansub dengan sebab fa' sababiyah tersebut. Ini. Tentang bait ini dijelaskan di bawah ada catatan kaki. Hada syahidu minal abyati allati la yu'rafu qailuha. Ya, syahid ya, dari bait-bait ini yang tidak diketahui orang yang mengucapkannya. Ya, jadi syahid semacam bukti atau dalil ya, dari ya, bait ini untuk menunjukkan tadi tentang kaidah fa yang menasabkan tadi. Jadi bait atau syahid dari bait ini tidak diketahui yang mengucapkan, tetapi waqad istashhada bihi Ibnu Hisyam, Ibnu Hisyamin, dan sungguh Ibnu Hisyam telah menjadikannya sebagai syahid, menjadi bukti ya, fi syarhi qadrin nada, dalam kitab beliau yaitu syarah qadrun nada wa syarhi sudhuriz zahabi, dan kitab beliau yang lainnya yaitu syarah sudhuriz zahab. Wabnu Aqilin fi syarhil alfiyati, dan juga Ibnu Aqil menjadikannya sebagai syahid menjadi bukti ya, fi syarhil alfiyati, dalam kitab beliau syarah al-alfiyah. Unzur tahqiq syaihi Muhyiddin Abdul Hamid ala syarhi qadarin nada. Perhatikan, lihat dalam tahqiq ya, penelitian oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid pada syarah Qadarun Nada ya, shafhah halaman 72. Jadi bait ini digunakan tadi oleh Ibnu Hisham, Ibnu Aqil, ya, dan juga Muhyiddin Abdul Hamid, ya, ahli nahwu, untuk menunjukkan tentang tadi fa sababiyah itu menasabkan fi'il mubarak ketika terletak sesudah doa. Ini itu yang kedua. Yang berikutnya, salisan yang ketiga, wanha, yakni an-nahya. Wanha artinya apa? An-nahya, larangan, ya. Contoh, la tasrah fid darsi fayafutaka, janganlah kamu lepaskan, kamu tinggalkan pelajaran ini, fayafutaka, sehingga dia akan meninggalkanmu, pelajaran itu akan meninggalkanmu. Hadhihi ba'dan nahyi, ini sesudah an-nahyi. La tasrah, lanya la an-nahiyah, larangan. La tasrah, jangan kamu lepaskan, jangan kamu tinggalkan. Ini nahi. Kemudian sesudahnya ada fa, fa yafuta. Fa-nya apa ini? Sababiyah, menunjukkan sebab akibat. Ya. Maka fa-nya sababiyah, terletak sesudah nahi, maka dia menasabkan fi'il mudhari'. Fa yafuta. Yafuta ini fi'il mudhari' yang mansub. Ya. Wa fil Qur'ani, contoh dalam Al-Qur'an, wala tatghaw fihi fayahill 'alaikum ghadabi, di surah Thaha ayat yang ke-81, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, ya, melampaui batas padanya, fayahill 'alaikum ghadabi, sehingga akan menimpa kalian kemurkaanku. La tatghaw, la di sini nahi, kemudian ada fa, fa-nya menunjukkan sababiyah, ya, fayahilla alaikum sababiyah. Nah, kalau berlebih-lebihan, nanti sebabnya atau akibatnya akan datang kemurkaan Allah. Maka fa'nya sababiyah, terletak sesudah nahi, maka dia menasabkan fi'il mubarak, ya. Yahilla ini fi'il mubarak yang mansub dengan fathah, dengan sebab adanya fa' sababiyah yang terletak sesudah nahi. Ini. Okay. Untuk yang berikutnya, karena waktu ya sudah waktunya, nanti kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya, yang keempat dari 9 perkara tadi, mur wa da'u wanha wa sal. Sal bermakna is'al, yakni al-istifhama. Sal ini bermakna is'al, yakni istifham, artinya bertanya. Jadi sa'ala, yas'alu, kemudian bentuk fi'il amrnya sal, ya. Di sana ada dua makna, ya, yang biasa digunakan, ya, bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Tapi yang dimaksud di sini sal itu yang bermakna istifham, untuk bertanya. Ya. Sal, tanyalah atau bertanyalah. Jadi maknanya istifham. Fa idza waqa'at fa'us sababiyyati jawaban lilistifhami, listifhamin, afwan. Fa idza waqa'at fa'us sababiyyati jawaban listifhamin, jika fa sababiyyah itu terletak sebagai jawab pada istifham, wajaba nasbul fi'lil mudhari'i biha, maka wajib menasabkan fi'il mudhari' dengan sebab fa tersebut. Fataqulu, ya, contoh, ya, engkau mengatakan, ya, maka engkau katakan, hal ya'tadhara, hal i'tadhara ilaika Zaidun, ya, fata'dhirahu. Hal, apakah, ini istifham, apakah Zaid itu meminta maaf, meminta uzur kepadamu, ya, istifham, ya, bertanya. Kemudian diikuti fa' sababiyah, fata'dhirahu, sehingga engkau memberinya maaf, memberinya uzur. Ini fa'nya sababiyah, artinya yang sebelumnya menjadi sebab pada sesudahnya. Ini. Dan tadi terletak sesudah istifham. Maka fa'nya menasabkan fi'il mudhari'. Ta'zira ini fi'il mudhari' mansub, ya, dengan fathah, dengan sebab fa sababiyah tersebut. Qala Allah Ta'ala, contoh dalam ayat fahallana min syufa'a, fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-53. Maka apakah ada buat kami para penolong sehingga mereka akan menolong kami? Al-fa'u waqi'atun fi jawabil istifhami. Fa yashfa'u, fa'nya itu terletak sebagai jawab dari istifham. Hal, fahal lana, hal ini istifham. Kemudian tadi ada fa'nya, fa yashfa'u. Dia jawab dari istifham tadi. Walihada nasabatil fi'la. Oleh karena ini, dia menasabkan fi'ilnya. Fi'il mudhari' sesudahnya. Bimadha nusibat, dengan apa dia dinasabkan, fi'il itu dinasabkan. Bihadfin nuni, dengan membuang huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Di yasfa'una asalnya, marfoknya ada nun, kemudian di sini mansob dengan sebab fa' sababiyah tersebut, itu mansobnya dengan membuang huruf nun, sehingga menjadi yasfa'u, ya. Fa'yasfa'u, seperti ini. Ini contoh untuk fa' sababiyah, ya. Contoh untuk fa' sababiyah yang terletak sesudah istifham. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dan juga yang keenam, wa'rid lihadzihim. Ya. I'rid yakni al-arba. Al-arba. I'rid ini bermakna al-arba. Ini al-arba itu apa ya? Hasungan ataupun permohonan tapi secara halus, secara lembut, ya. Li haddihim yakni al-hatha. Adapun haddi, ya, maknanya apa? Al-hatha, ya, dorongan, anjuran. Ini agak keras, ya, tapi tidak sampai keras sekali, enggak, atau biasa gitu, ya. Tapi kalau arba tadi, arab itu halus, lembut. Ini itu perbedaannya, nanti akan dijelaskan insyaallah. Fa indana ardun wa indana hathun. Ya, jadi ada pada kita itu arab dan juga pada kita ada haf. Arab dan haf. Jadi yang kelima arab, yang keenam haf. Misalul ardi, contoh untuk arab. Antaqul li syakhsin, yakni engkau mengatakan pada seseorang, ala tanzilu indi fa ukrimaka. Ya, tidakkah engkau tanzilu indi, kalau bahasa secara makna ya mampir di rumah saya gitu ya, turun di sisi saya, maksudnya mampir di rumah saya atau singgah pada saya. Tidakkah anda singgah pada kami, pada saya? Fa ukrimaka, sehingga saya akan bisa memuliakan, sehingga saya akan memuliakan engkau, ya. Ini arab, li'annaha waqa'at jawaban lil ardi, karena dia yaitu fi'il li'annaha, hanya di sini fa' sababiyah, ya, itu terletak sebagai jawab dari arab. Ala tanzilu indi. Jadi lafaz ala di sini ini menunjukkan arab. Ya. Kemudian fa'nya tadi fa ukrimaka, fa'nya itu sababiyah, ya, menunjukkan makna sebab. Kemudian dia terletak sesudah atau sebagai jawab dari arab tadi. Maka fa'nya ini menasabkan fi'il mudhari' ukrima. Ini fi'il mudhari' yang mansub, ya. Ini contoh untuk arab. Jadi semacam permohonan atau hasungan tapi halus, lembut. Ini. Ala tanzilu indi. Ini. Kemudian untuk haf, contohnya, halla adabta waladaka fayastaqima. Ya. Halla, mengapa tidak? Mengapakah tidak engkau didik anakmu sehingga dia bisa lurus, dia menjadi lurus? Ya, yastaqima jawabun li halla. Yastaqima ini sebagai jawab dari halla. Halla ini menunjukkan haf atau hab tadi, atau nanti diistilahkan tahdhil. Ini. Kemudian ada fa sesudahnya, fa yastaqima. Fa-nya menunjukkan sababiyah. Ya, fa sababiyah terletak sesudah halla sebagai jawab dari halla. Maka fa ini menasabkan fi'il mudhari' yastaqima mansub dengan fathah. Nah, ini dijelaskan al-farqu wal farqu baina tahbidi wal ardi, dan perbedaan antara tahbid atau has tadi dan arab, anna tahdila talabun bihasin wa iz ajin, bahwasanya tahbid atau has tadi adalah talab, ya, permintaan, bihasin dengan has, dorongan, anjuran, ya, wa iz ajin, dan izat itu cemas atau gelisah, itu tahbid, ya. Wal ardu adabun arab talabun birifqin walainin, arab itu permintaan dengan, permohonan dengan rifq dan lin, halus, lemah lembut, ini itu perbedaannya. Walihada yu'radu alayka ardan, walihada ya'ribu alayka ardan, dan oleh karenanya dia arab kepadamu dengan, atau dia memohon, ya, dengan halus lemah lembut kepadamu dengan sebuah permohonan, ya, yang halus lemah lembut tadi. Fayaqulu, dengan mengatakan, ala tatafaddalu indana fanukrimaka, ya, tidakkah anda, ya, mengutamakan kami, ya, tatafaddalu indana, mengutamakan, memuliakan kami, ya, fanukrimaka, sehingga kami akan memuliakan anda, ya, tatafaddalu indana, ya, mengutamakan di sisi kami, mengutamakan pada kami, ya. Ini jadi permohonan, ya, atau semacam permintaan, permohonan, ya, pengajuan, tapi secara halus, secara lembut, ini arab. Amma hadza fayaqulu, adapun yang ini, yaitu tahbid atau has tadi, halla adabta waladaka fayastaqima, ya, dengan bahasa ataupun dengan mungkin intonasi juga yang agak lebih keras dari arab, tapi tidak sampai membentak, tidak sampai, ya, marah, tidak, tapi dia lebih keras daripada arab tadi. Ini halla, mengapa tidak, mengapakah engkau tidak mendidik anakmu sehingga dia lurus. Ini fabainahuma farqun, maka antara keduanya, antara arab dan tahdid, itu adalah perbedaan. At-tahdidu hasun biquwatin, tahdid itu has, dorongan, hasungan, anjuran, biquwah, dengan kuat, biaksil ardi, sebaliknya, ya, arab, ya, kebalikan dari arab. Ini jadi arab dengan lemah lembut, halus, ya. Adapun tahdid itu dengan kuat, dengan lebih keras. Ini dari sisi makna perbedaan keduanya itu, tapi dari sisi amalan, ya, tadi ketika diikuti oleh fa sababiyah, maka fa sababiyah, ya, itu menasabkan fi'il mudhari'. Yang berikutnya, yang ke-7 dan juga yang ke-8. Tamanna yakni at-tamanni, warju yakni ar-raja'a. At-tamanniya war-raja'a. Ya, tamanna angan-angan, kemudian warju roja' harapan. At-tamanni talabu ma yata'adzaru au yata'assarul husulu 'alaihi. Tamanni itu meminta, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Yata'adzaru itu mustahil, tidak mungkin. Au yata'assarul husulu 'alaihi, atau sulit untuk memperolehnya. Ya, untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya itu sulit. Itu tamanni. Ya, ada dua makna, ya. Tamanni itu mustahil atau tidak mungkin, atau sulit untuk bisa mewujudkannya. Qala syairu, berkata syair, seorang penyair, ala laita syababa ya'udu yauma fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ya. Duhai, seandainya waktu muda itu bisa kembali walaupun sehari, aku, maka aku akan mengkhabarkannya dengan apa yang diperbuat oleh uban. Al-mashib itu uban. Al-bait li abil atahiyah fi diwanihi. Bait ini milik atau ucapan dari Abul Atahiyah dalam diwan beliau. Ini. Hadza mustahilun, ini mustahil. Fahuwa tamannin. Fahuwa tamannin. Maka ini adalah tamanni, ya. Tidak mungkin waktu muda akan kembali, ya. Itu mustahil. Maka yang demikian apa? Makna dari tamanni. Ya. Dan tadi ala laita syabab idi tamanni, kemudian sesudahnya ada fa sababiyah, ya. Fa ukhbirahu. Fa-nya sababiyah. Dia terletak sesudah tamanni, ya. Maka atau sebagai jawab dari tamanni, maka dia menasabkan fi'il mudhari', yaitu ukhbira, mansub dengan fathah. Wa qala al-faqir al-mu'dimu, dan berkata seorang yang fakir, al-mu'dim yang miskin, laita li malan fata'asaddaqa minhu. Duhai, seandainya aku mempunyai harta sehingga aku bisa bersedekah dengannya, darinya. Hada muta'assirun, ini muta'assir, ini sulit. Wa laisa muta'adziran, dan bukan sesuatu yang mustahil. Ya, sulit, ya, tapi tidak mustahil. Artinya masih ada kemungkinan untuk bisa, walaupun mungkin sulit. Ya. Li'annahu kam min faqirin sara ghaniyan, karena ya, betapa banyak orang yang fakir itu menjadi kaya. Lakinna syaikhu la yasiru syabban, akan tetapi orang yang tua tidak akan menjadi muda kembali. Ya. Yang tadi tua menjadi muda itu mustahil, adapun yang miskin menjadi kaya itu masih mungkin walaupun mungkin sulit. Ini. Jadi perbedaan keduanya. Tetapi keduanya tetap termasuk apa? Tamanni. Dan ketika diikuti oleh fa sababiyah sebagai jawab dari tamanni tersebut, maka fa sababiyah menasabkan fi'il mudhari'. Fa ukhbira, kemudian fa atasaddaqa. Ini fi'il mudhari' mansub dengan fathah, terletak sesudah fa sababiyah. Ya, fa sababiyah sebagai jawab dari tamanni. Ini. Yang berikutnya warju, ya, rojak tadi, harapan. Apa perbedaan antara rojak dan tamanni? Ar-roja'u tolabu ma yaqrubu husuluhu. Rojak itu adalah mencari, ya, mengharapkan sesuatu yang dekat, ya, tercapainya. Sesuatu yang mudah untuk tercapai, untuk terpenuhi. Ya, dekat atau mudah, artinya tidak sulit atau juga tidak mungkin, tapi mudah, ya, untuk bisa mendapatkannya. Taqulu, engkau katakan, la'alla sila'a taksuru fil baladi fa ashtariya minha. Ya, semoga as-sila', barang-barang dagangan itu ada banyak di negeri ini, fa ashtariya minha, sehingga aku bisa membeli darinya. Ini. Ja'a fi awalin nahar, dia datang di awal pagi, awal siang atau di waktu pagi hari. Wa fi awalis suqi, di awal pasar, mungkin buka awal-awal pasar, ya. Fawajah dan nasa lam yajlibu, lalu dia mendapati orang-orang tidak membawanya, tidak mendatangkan barang dagangan tadi. Faqala, lalu dia mengatakan la'alla, semoga. Hadza roja'un, ini adalah roja', ya, artinya secara umum, ya, barang dagangan yang di pasar kan akan selalu datang terus, ya, mudah untuk didapatkan, mudah untuk di ya, diraih, ya, artinya di, sehingga yang demikian apa disebut dengan roja, ya, harapan, ya, atau semoga, ya, kalau terjemahannya semacam itu. Nah, di sini tadi fa ashtariya, fa-nya sababiyah, ya, menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian dia sebagai jawab dari la'alla, la'alla tadi bermakna roja, ya, maka fa sababiyah tersebut menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya ashtariya, ya, mansub dengan fathah ini. Jadi itu tamanni dan roja. Perbedaan keduanya sudah dijelaskan, tetapi amalannya sama. Yaitu menasab, artinya ketika diikuti fa sababiyah, maka fa sababiyah itu nanti akan menasabkan fi'il mudhari'nya. Jadi yang menasabkan fa-nya, ya, bukan tamanni, bukan roja, bukan amr ataupun yang lainnya tadi, tapi tetap yang menasabkan adalah fa sababiyah. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan keliru. Jadi yang menasabkan tetap fa sababiyahnya, dengan syarat fa sababiyah itu terletak sesudah tamanni, sesudah roja, sesudah amr dan yang lainnya. Al aslu an yakuna at-ta'biru 'ani tamanni bi laita. Secara asal ungkapan untuk tamanni itu dengan lafaz laita. Ya. Jadi lafaz laita secara asal, secara umum itu digunakan untuk mengungkapkan tamanni. Ini. Wa anit taraji bi la'alla. Adapun untuk taraji atau roja itu dengan lafaz la'alla. Hadal aslu, inilah asalnya. Demikian. Ya. Untuk menganggarkan sesuatu yang mustahil atau sulit dengan lafaz laita. Untuk mengharapkan sesuatu yang mudah, ya, gampang dengan lafaz la'alla. Asalnya demikian, umumnya demikian. Lakin qad yakunul aqsu. Ya, tetapi terkadang itu terbalik. Ya, artinya bisa digunakan laita untuk taroji ataupun la'alla untuk tamanni. Qad ta'ti la'alla fi amrin mustahilin. Terkadang la'alla itu bisa datang pada perkara yang mustahil. La'alla itu bisa digunakan pada perkara yang mustahil, yang tidak mungkin. Qala Fir'aunu, berkata Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran, ya Haman ibni sarhal la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman ibni li, ya, ibni di sini bentuk amr dari bana ya ibni, ya, bangunkan, buatkan bangunan, ya, bukan anak ya, tapi bangunkan atau buatkan bangunan li untukku, ya, sorhan, itu bangunan yang tinggi. Kalau orang sekarang mengatakan apa, pencakar langit, ya, sorhan, ya, sorh itu bangun yang tinggi atau pencakar langit. La'alli ablughul asbab. Ya, semoga atau ya, barangkali aku bisa mencapai al-asbab, ya, tangga untuk menuju langit. Asbab as-samawati, ya, tangga-tangga untuk ke langit. Ya, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga ya, aku bisa melihat, mengetahui Tuhannya Musa. Ini. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan pencakar langit. Ya, supaya aku bisa menaiki tangga-tangga, ya, tangga-tangga untuk ke langit, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ya, kira-kira artinya di situ bisa dibuka di surah Ghafir ayat yang ke-36-37. Hada taraji au tamannin, hada tarajin au tamannin, ini taraji ataukah tamanni, hada tamannin, ini tamanni, li'annahu mustahilun, karena itu mustahil, tidak akan mungkin. Setinggi apapun bangunannya, ya, tidak akan mungkin sampai ke langit, dan juga bahkan tidak mungkin sampai bisa melihat ilahi Musa. Ini. Lakinnahu tamanni bi la'alla. Tetapi di sini dalam ayat ini tamanni dengan lafaz la'alla. Jadi asalnya tamanni dengan laita, taraji dengan la'alla, tapi bisa digunakan sebaliknya. Artinya boleh, tidak kemudian keliru, tidak, tapi boleh. Jadi ada hukum asal dan ada kebolehan di sana. Wa qala syairu wa huwa yukhatibul hammama, berkata seorang penyair dan dia yukhatibul hammama, berbicara pada al-hammam. Bakaitu ala sirbil qata if marar nabi faqultu wa mithli bil bukai jadiru. Sirbil qata hal man yu'iru. Ini ada lafaz yang man yu'iru janahahu, yeah. Asir balqata hal man yu'iru janahahu. Jadi ada lafaz yang tidak tertulis di sini, yaitu janahahu. Yu'iru janahahu. Janah dengan ha, bukan dengan ta, yang artinya sayap, ya. Janah dengan ha yang artinya sayap, bukan jannah, surga bukan. Ya, yu'iru janahahu. La'alli ila man qad wahawaitu atiru. Ya. Bakaitu ala sirbil qata, aku menangisi pada sekelompok burung. Al-qata itu sejenis burung, ya. Burung qata, wallahu a'lam. Aku menangisi pada sekelompok burung qata, ya. Idh mararna bi, ketika mereka melewatiku. Fakultu wa misli bil bukai jadiru, maka aku mengatakan, ya, dan yang semisalku, ya, dengan tangisan yang berhak untuk menangis, ya. Bil buka, ya, dengan menangis jadiru, ya, pantas untuk menangis. Allah, itu kira-kira. Kemudian asir balqata hal man yu'iru janahahu, apakah sekawanan burung itu, ya, adakah yang meminjamkan sayapnya, ya, pada sekawanan burung itu, adakah yang meminjamkan sayapnya, ya, la'alli ila man qad hawitu atiru, barangkali, semoga, ya, pada yang la'alli ila man qad hawitu atiru, ya, arti secara makna, barangkali aku bisa terbang, ya, karena sungguh aku ingin, atau barangkali aku bisa meminjamnya karena sungguh aku ingin terbang. Ini itu arti bait ini kira-kira seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Di sini la'alli ila man qad hawitu atiru, ya, la'alli. Tapi apa di sini tamanni? Kenapa tidak mungkin manusia akan terbang, ya? Atiru kan terbang. Tidak mungkin, ini mustahil. Tapi di sini menggunakan la'alli, menggunakan la'alla, tidak menggunakan laita. Jadi ini menunjukkan apa? Kebolehan, ya. Laita digunakan untuk tamanni. Padahal secara kebolehan la'alla digunakan untuk tamanni. Tapi secara asal la'alla untuk taroji. Wa la'alla huna tamannin li'annahu mustahilun. Jadi la'alla di sini tamanni karena dia itu mustahil. Ini tentang la'alla dan laita, ya. Kembali ke pembahasan awal, al-muhimmu an naqula al-farqa bainat tamanni wa taraji. Yang penting kita katakan perbedaan antara tamanni dan taraji, idza kana ta'alluqu bi amrin mustahilin aw muta'abbirin fa hadha tamannin. Jika perkara tersebut terkait dengan sesuatu yang mustahil, hal tersebut terkait dengan suatu perkara yang mustahil atau tidak mungkin, maka ini adalah tamanni, angan-angan saja. Tamanni kan tidak mungkin, mengangankan ini, mengangankan itu kan tidak mungkin, ya. Ingin terbang, ingin kembali muda, tidak mungkin. Ini tamanni. Idza kana bi amrin qaribin fahuwa tarajjin. Jika itu berupa suatu perkara yang dekat, perkara yang mudah untuk didapatkan, maka ini adalah taraji, harapan. Ya, harapannya, ya, mungkin tadi, ya, dagangannya ada, dagangannya lancar dan seterusnya, itu harapan taraji karena perkaranya secara umum mudah bisa didapatkan. Ini. Walakinil aslu annal harfal maudhu'a litaraji huwa la'alla walitamanni laita. Akan tetapi secara asal harf yang digunakan untuk taraji adalah la'alla dan yang digunakan untuk tamanni adalah laita. Wa qad yu'kasu, dan terkadang itu di balik. Ini. Tadi terkait dengan bait dijelaskan di bawah, nusiba hadzanil baitani lil ahnafi bin Qais. Kedua bait ini disandarkan kepada Ahnaf bin Qais. Undur tahqiq Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ala syarh al-Alfiyah li Ibn Aqil. Ya. Lihat tahqiq Syekh Muhyiddin Abdul Hamid pada syarah Alfiyah li Ibn Aqil. Akhiru syai'in fil baiti. Akhir dari sembilan perkara. Akhiru syai'in, akhir dari sesuatu. Maksudnya dari sembilan perkara yang disebutkan tadi. Fil baiti, dalam bait. Bait yang awal tadi, ya. Mur wadi'u wanha wasal wa'rid lihadzihim. Tamanna warju kathakan nafyu qad kamula. Yang akhir apa? An-nafyu. Yakni apa? Kathakan nafyu. An-nafyu yakni, idza waqa'atil fa'u jawaban lin nafyi fa innaha tansibul fi'lal mudhari'a. Jadi yang kesembilan, ya. Jadi fa itu, dan tentunya apa? Fa sababiyah, bukan fa yang lainnya. Fa sababiyah jika terletak sebagai jawab dari nafi, maka sungguh dia itu menasabkan fi'l mudhari'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anil Karim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yaqda 'alaihim fayamutu. Dan orang-orang yang kufur, ya, bagi mereka itu naru jahannam la yaqda 'alaihim, tidak dibinasakan mereka, fayamutu, sehingga mereka itu mati. Yamutu jawabun lil nafyi. Yamutu di sini sebagai jawab dari nafi, ya. La yaqda, ini nafinya, ya. Kemudian ada fa sababiyah, dia jawab dari nafi tersebut, maka fi'il mudhari' sesudahnya menjadi mansub, yamutu. Wa nusibat bihadfin nuni, dia dinasabkan dengan membuang huruf nun. Ini perkara yang kesembilan tadi ya. Idzan, jadi kesimpulannya fa usbabiyyati wa wawul ma'iyyati. Fa sababiyah dan wawul ma'iyyah. Dua ya, fa sababiyah dan wawul ma'iyyah. Idza waqa'ata jawaban li wahidin min umurin tis'atin, jika keduanya itu terletak sebagai jawab dari salah satu dari sembilan perkara, majmu'atin fi qawli syairi, yang terkumpul dalam ucapan seorang penyair, mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihimu tamanna warju kadzaka nafyu qad kamula, fa innaha tansibul fi'lal mudhari'a ba'daha, maka sungguh fa sababiyah tersebut itu menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Ini. Jadi fa sababiyah menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya jika terletak sebagai jawab dari salah satu sembilan perkara ini. Fa sababiyah dan wawul ma'iyah. Dari contoh-contoh yang ditunjukkan hanya fa sababiyah, tetapi itu juga berlaku bagi wawul ma'iyah, wawu yang menunjukkan kebersamaan. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Arti bumi sama dengan arti ini. Beda. Ini dengan ain ya, arab. Arab bumi dengan hamzah. Ada satu faedah penting di sini ya, kita tambahkan atau kita tunda. Perhatikan di sini ya, satu tentang wawu tadi ya. Huna misalun masyhurun indan nahwiyyin. Di sini ada satu permisalan yang masyhur, yang terkenal di kalangan ahli nahwu. Wa huwa, yakni kalimat ini ya, perhatikan, la ta'kul as-samaka, la ta'kul as-samaka wa tashrabba al-labana. La ta'kul as-samaka wa tashrabba al-labana. Perhatikan i'rabnya, ta'kul majzum dengan sukun, kemudian tashrabba mansub dengan fathah. La harfu nahyin, la di sini huruf nahi untuk larangan. Ta'kul fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati, majzum dengan sebab la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi akhirihi, tanda jazmnya adalah sukun pada huruf akhirnya. La ta'kul. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban wajib ya, taqdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Ini as-samaka maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirati ala akhirihi. As-samaka maf'ul bih mansub dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Nah, ini ya. Jadi artinya apa? Kamu jangan makan ikan. Jangan makan ikan. Kamu jangan makan ikan. La ta'kulis samaka. Ini kalimat yang pertama artinya itu ya. Ini. I'rabnya sudah dijelaskan. Sekarang wawunya tadi wa tasrabal labana. Wawunya apa di sini? Al wawu wawul ma'iyyati, ini adalah wawul ma'iyyah. Wawu yang menunjukkan kebersamaan, berbarengan. Ya. Tansibul fi'lal mudhari'ah, dia menasabkan fi'il mudhari'. Tashroba fi'lun mudhari'un mansubun, tashroba fi'il mudhari' yang mansub bil wawi dengan sebab wawu tersebut, dengan sebab wawul ma'iyah tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa tashroba. Ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujub atau wajib, takdirnya adalah anta. Al-labana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Al-labana maf'ul bih mansub, ya, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kalimat yang kedua artinya apa? Engkau minum susu. Dan ucapan atau kalimat ini tadi dibaca dengan mansub atau wawunya wawu ma'iyah sehingga dia menasabkan. Maka artinya apa kalimat ini? Kamu jangan makan ikan berbarengan dengan minum susu. Ada ikan, ada susu, jangan diminum berbarengan. Berbarengan bukan bareng-bareng, cuman ikan kemudian susu, jangan begitu. Enggak boleh. Itu makna yang terkandung dari kalimat ini ya. Bukan kalau secara kenyataan wallah alam, tapi makna yang terkandung dalam kalimat ini seperti itu. Kamu jangan makan ikan berbarengan dengan minum susu dalam waktu yang bersamaan. Tadi selang-seling gitu ya. Ini kalau wawunya ma'iyah dan dia menasabkan fi'il mudhari'. Sekarang perhatikan. Hadzal misalu yarida yaridu ala thalathati aujahin. Permisalan ini ada tiga sisi, tiga bentuk. Wa yakhtaliful makna ala kulli wajihin, dan berbeda maknanya pada setiap bentuk, setiap arah. Idza qultu laka, jika aku mengatakan kepadamu, la ta'kulis samaka wa tasrubba al-labana. Yang tadi, yang pertama tadi ya. La ta'kul as-samaka wa tasrubba al-labana. Ini wawunya ma'iyah, menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Fa akalta samaka fis sabahi. Kemudian engkau makan ikan di pagi hari. Wa syaribta al-labana fil masa'i, dan engkau minum susu di sore hari. Ada ucapan ini, saya mengucapkan ini padamu, la ta'kulis samaka wa tasrubba al-labana. Kemudian kamu makan ikan di pagi hari dan minum susu di sore hari. Fahal anta asin, lalu apakah engkau itu melanggar larangan ini? La, tidak. Kenapa? Li'anni innama nahaituka 'anil jam'i bainahuma. Karena sungguh aku itu hanya melarangmu dari mengumpulkan antara keduanya. Artinya makan ikan dan minum susu berbarengan tadi, itu yang dilarang. Tapi kalau makan ikannya di pagi hari, minum susunya di sore hari, kan tidak berkumpul, tidak berbarengan. Maka tidak mengapa, tidak melanggar larangan tadi, itu boleh. Itu pemahaman yang bisa diambil, makna yang bisa diambil. Jadi yang dilarang kalau bareng-bareng makan ikan selesai, kemudian langsung minum susu, itu yang dilarang begitu. Tapi kalau pagi makan ikan, kemudian sore minum susu, boleh. Tidak termasuk larangan tadi. Wawul ma'iyah, yakni la ta'kul hadha ma'ahadha. Jadi wawul ma'iyah apa? Kamu jangan makan ini bersamaan dengan ini. Itu wawul ma'iyah. Ya, dan dia menasabkan fi'il mudhari' wa tashroba. Ini makna yang pertama. Idza qultu, makna yang kedua. La ta'kulis samaka, atau la ta'kul as-samaka wa tashrob al-labana. Ya, majuzum semuanya. La ta'kul as-samaka wa tashrob al-labana. Ya, la ta'kulis samaka wa tashrobil labana. Ya, jadi asalnya semuanya sukun ya. Tapi karena bersambung dengan alif lam, dibaca kasrah. Ya, la ta'kul as-samaka wa tashrob al-labana. Menjadi la ta'kulis samaka wa tashrobil labana. Yang jelas semuanya majuzum. Tashrob itu majuzum. Sebagaimana ta'kul majuzum dengan sukun. Fa'akalta wa syaribta. Lalu engkau makan dan engkau minum, engkau makan ikan, engkau minum susu. Fa anta asin, maka engkau itu melanggar larangan ini. Sawaun, sama saja. Akalta wa syribta fil hali, engkau makan, engkau minum itu dalam satu waktu, satu keadaan, satu kesempatan. Au akalta wa syribta ba'da dzalika, atau engkau makan dan minum sesudah itu. Jadi larangannya umum. Kamu enggak boleh makan ikan dan juga enggak boleh minum susu. Entah itu bersamaan, makan ikan, kemudian minum susu. Ataukah makan ikan pagi, minum susu sore, atau sebaliknya. Tetap tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Pagi makan ikan, sore minum susu, tetap tidak boleh. Atau siang, atau sama-sama pagi, atau sama-sama siang, dalam satu waktu makan ikan atau minum susu, juga tidak boleh. Jadi larangannya mencakup keseluruhannya, umum. Ya. Ini. Kenapa? Karena keduanya majazum. La ta'kul, kemudian wa tashrab. Tashrab di sini majzum ya, karena dia dihubungkan oleh wawu. Ini wawunya wawu ataf, bukan wawul ma'iyah. Kalau wawu ataf berarti hukum sesudahnya sama dengan yang sebelumnya. La ta'kul maknanya sama dengan la tashrab, atau tashrab di sini maknanya sama dengan la tashrab, sama dengan la ta'kul tadi. Sehingga larangannya larangan makan ikan dan larangan minum susu di semua waktu. Entah itu sendiri-sendiri atau bersamaan, semuanya larangan. Jadi kalau tetap makan ikan atau tetap minum susu, ya dia melanggar. Ya, itu. Ini yang kedua. Ya. Yang tadi mansub, yang ini majzum. Ya. Jadi berbeda maknanya ya. Dua hal sudah berbeda. Sekarang yang ketiga. Idza qultu, jika aku mengatakan, la ta'kulis samaka wa tashrabu al-labana. Tashrabu di sini, marfu' ya, dengan dhammah. Kalau awalnya tetap sama, la ta'kul itu majzum karena la nahiyah. Yang kita serobu ya, ini yang kedua, ini marfu dengan dhammah. Bagaimana makna yang terkandung dalam kalimat ini? Fa akalta wa syaribta. Lalu kemudian kau makan ikan dan kemudian kau minum. Maksudnya minum susu. Ada larangan ini ya, la ta'kulis samaka wa tasrabu al-labana. kemudian engkau makan ikan dan minum susu. Bagaimana? Fa'anta asin fil awwali. Lalu, maka engkau itu melanggar pada perkara yang pertama. Tadi dilarang makan ikan. Kemudian engkau makan ikan, berarti engkau melanggar yang pertama ini. Wahuwa aklus samaki. Yaitu memakan ikan. Ini yang dilanggar. Ghairu asin fitani. Tetapi tidak melanggar pada yang kedua. Wahuwa syurbul labani. Yaitu apa? Minum susu. Ya. Kalimatnya seperti itu. Tashrobu marfok dengan bomah. Kemudian engkau tetap makan ikan dan minum susu, maka yang engkau langgar itu hanya yang pertama saja, yaitu yang makan ikan. Adapun yang kedua, minum susu, tidak engkau langgar. Kenapa? Li'annaka idza qulta la ta'kulis samaka wa tashrabu al-labana, ya. Saratil wawu istitsnafiyatan. Maka wawunya di sini adalah merupakan permulaan. Artinya apa? Dia sudah berbeda dengan kalimat sebelumnya, sudah terpisah dengan kalimat sebelumnya. Tidak tercakup dari larangan yang sebelumnya. Ini berdiri sendiri, masing-masing. Jadi ada aturan yang pertama, latak, misalnya ya, latak kul samak, tidak boleh makan ikan. Yang kedua, tashrabul labana, aturannya apa? Kamu minum susu. Jadi sendiri-sendiri, masing-masing. Tidak terkait dengan yang sebelumnya. Ini istitnafiyah, jadi permulaan. Ini. Wa tashrabu fi'lun mudhari'un musta'nifun. Tashrabu ini fi'l mudhari' yang musta'nif, yang ada di permulaan kalimat. Sehingga dia tidak terpengaruh dari yang sebelumnya. Sehingga tadi, kalau tetap makan ikan dan minum susu, maka dia melanggar yang pertama saja, yaitu yang makan ikan. Adapun minum susu, dia tidak melanggar. Jadi, perbedaan i'rab, membaca, ya, tadi tashroba, wa tashroba, wa tashrob, wa tashrob, watasrobu, akan menghasilkan perbedaan makna, perbedaan hukum, perbedaan pemahaman, dan seterusnya. Ini. Itulah bahasa Arab, sangat detail, sangat rinci, seperti itu. Wawu saja ada perbedaan makna, perbedaan pengaruh, dan seterusnya. Kalau kudul sama ya pada tulisan? Sama. Tidak ada perbedaan kan wawunya? Fi'ilnya juga tidak ada perbedaan, hanya fathah, sukun, dan bomah saja. Tashroba, tashrob, tashrobu. Tapi maknanya berbeda-beda. Kalau ada harokatnya berarti ya. Ya sesuaikan konteksnya apa. Itu ya. Ya. Itu ya. Itulah bahasa Arab seperti itu, ya. Ya, sedikit demi sedikit kita pelajari, satu persatu kita ketahui insyaallah. Ya. Dan ke depan insyaallah semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya yang lainnya. Ini dulu untuk malam ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.